إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan dan karunia, hingga pada saat ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan taufik sehingga kita bisa hadir di sini melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkannya, yaitu ibadah salat Jum'ah secara berjamaah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, semua kita ditanya, apakah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya kita semua pasti akan menjawab, kami cinta, atau saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah ibadah yang harus dan wajib untuk diamalkan oleh setiap muslim. Allah mewajibkannya, mewajibkan hamba-hambanya yang beriman untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas umatnya untuk mencintainya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai saya menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, dan bahkan melebihi seluruh manusia. Dan bahkan tatkala Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling saya cintai kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi ucapan Umar bin Al-Khattab. Beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai saya menjadi orang yang lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Maka ketika itu Umar mengatakan, fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi, maka sungguh engkau sekarang wahai Rasul adalah orang yang lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, al an ya Umar, baru sekarang engkau betul, engkau benar di dalam ucapanmu, yaitu di dalam kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul bukan hanya sebatas ucapan dengan lisan, akan tetapi di sana ada konsekuensi dan keharusan dari setiap pernyataan seseorang bahwa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, dia harus betul-betul mengamalkan konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Thalathatul Usul, ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu dia wajib untuk taat terhadap setiap perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib untuk membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada sedikit pun keraguan dari apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak boleh dia meragukan walaupun tidak bisa dicerna oleh akal pikirannya. Dan dia wajib untuk meninggalkan setiap larangan dan segala hal yang dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat penting, yaitu dia harus beribadah kepada Allah dengan syariat atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, setiap ibadah dia kepada Allah, setiap ketaatan dia yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus berpijak di atas sunnah Rasulullah. Semuanya harus ada contoh kaifiahnya, dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara konsekuensi yang harus dia jalankan ketika dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, yaitu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yaumul akhir. Ketahuilah, mengikuti sunnah Rasulullah merupakan sesuatu yang harus, perkara yang wajib, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bukti bahwa hamba-hambanya betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umat Islam, apabila kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnahnya. Jangan engkau melakukan penyelisihan-penyelisihan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan memberikan ampunan kepada kalian. Mengikuti sunnah Rasul bukan hanya sebatas kita mencontoh sholat Rasul, puasanya, hajinya, tapi dalam segala hal ibadah, muamalah, akidah, dan manhaj. Maka oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar, jangan sampai salah seorang di antara kita mencelakakan dirinya karena dia enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia tidak suka ketika ada orang melakukan atau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia khawatir dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul khawatir dan takut. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul seharusnya dia khawatir dan takut. Takut berupa ditimpa musibah, ujian kepadanya, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Seharusnya kita khawatir dan takut ketika kita merasa melanggar atau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, atadruna mal fitnah Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah pada ayat ini? Wahuwa asyirik. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah pada ayat ini adalah kesyirikan. Bisa jadi ketika seseorang menyelisih sunnah Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia semakin tersesat dan dikhawatirkan dia terjerumus pada kesesatan yang lebih parah, yaitu berupa kesyirikan. Wal'iyadubillah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan menyanjungnya secara berlebih-lebihan, apalagi sampai mengangkat derajat beliau sampai pada derajat sesembahan, sampai pada derajat ilah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya agar mereka jangan melakukan sikap ghulu, jangan melakukan sikap berlebih-lebihan di dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana 'abdun, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Jangan sampai kalian mengkultuskan saya atau berlebih-lebihan di dalam menyanjung saya sebagaimana hal ini dilakukan oleh umat Nasara, umat Nasrani kepada Isa bin Maryam. Saya ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah tentang diriku bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sosok Rasulullah adalah sosok yang patut dan layak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Akan tetapi, kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji beliau. Jangan sampai kita terjatuh pada ucapan salah seorang yang mana di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat yang luar biasa. Dia berlebih-lebihan di dalam memujinya sebagaimana yang dia katakan, "Ya akramal khalqi." Wahai manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia dan itu merupakan sesuatu yang benar. Akan tetapi setelahnya dia mengucapkan sebuah ucapan yang sangat lancang dan sangat tidak baik dan tidak benar terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia meniatkan untuk menyanjung dan memuji Rasul. Akan tetapi itu adalah perbuatan yang salah. Dia mengatakan, "Maliman aludzu bihi siwaka 'inda hululil haditsil 'amimi." Tidak ada bagiku tempat berlindung selain dirimu ketika terjadi bencana yang merata. Ia mengatakan tidak ada lagi tempat berlindung kecuali kepadamu. Wa inna min ulumika dunya wa dharrataha. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, dia melanjutkan, sungguh termasuk di antara ilmu pengetahuanmu adalah perkara dunia, adalah dunia dan akhirat, dan termasuk di antara ilmu pengetahuanmu Allahu wal qalam, Allahul Mahfud dan al qalam. Wa min judika dunya wa dharrataha, dan termasuk di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Seolah-olah semuanya adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya. Dan bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, seolah-olah atau sampai-sampai dia tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia menyatakan bahwa dunia dan akhirat adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai dia mengatakan bahwasanya di antara ilmu pengetahuan Rasulullah adalah Allahu wal qalam, Allahul Mahfud, catatan-catatan yang terjaga, yang terjaga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah tertulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ditanya siapakah mereka-mereka yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sangat terdepan di dalam mencintai Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat Rasul, sehingga mereka adalah mulia, adalah orang-orang yang mulia dikarenakan mereka adalah sahabat dari seseorang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu terlihat ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, sampai-sampai dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lamma kana al-yawmul ladzi qadima fihi Rasulullah al-Madinah ahya minha kull syai." Tatkala hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah dalam rangka hijrah, beliau menghidupkan segala sesuatu, mencairkan suasana segala sesuatu. "Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kull syai." Namun tatkala beliau meninggal, pada hari beliau meninggal, menjadikan telam setiap sesuatu. Dan bahkan Umar bin Khattab dan seluruh para sahabat semuanya merasakan gejolak yang sangat luar biasa ketika mereka mendengar berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab, orang yang kita kenal dengan kekuatan dan keteguhan, sampai-sampai tidak kuasa menahan emosi ketika mendengar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sampai-sampai dia mengatakan, "Mata quluna thaqilat ummahatukum." Apa yang kalian ucapkan tentang meninggalnya Rasulullah, celaka kalian. "Qata Allahu alsina man yad'um anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya la," katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memotong lidah-lidah orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. "Sama sekali tidak," katanya. Kemudian disampaikan kepada beliau, "Wahai Umar, kabar tentang meninggalnya Rasul ini telah keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha." "Tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal, akan tetapi beliau hanya berangkat pergi menghadap Rabbnya, sementara sebagaimana hal ini dilakukan oleh Musa, Nabi Musa alaihi salam. Beliau keluar menghadap Rabbnya selama 40 hari. Kemudian setelah itu beliau kembali kepada umatnya. Begitu pula pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga akan kembali kepada umatnya." Beliau tidak kuasa menahan emosi ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Umar bin Khattab berbicara dan meluapkan emosinya di hadapan para sahabat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan dia mengatakan, dan dia menghadap jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium di antara kedua matanya. Dan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ammal mautatul lati kataballahu alaika faqad muttaha thumma lan tusibaha tusibaka ba'daha mautatun abada." Sungguh ini adalah kematian yang sudah Allah tetapkan untukmu, dan kemudian setelahnya engkau tidak akan merasakan kematian sama sekali. Kemudian Abu Bakar mendatangi masjid dan memerintahkan Umar bin Khattab untuk diam. Namun Umar bin Khattab enggan untuk diam, dan dia mengucapkan tasyahud, dan dia mengatakan sebuah ucapan yang menggetarkan jiwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana beliau mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan sebuah ayat, yaitu ayat di dalam surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutila in qalattum ala aqabih wa may yanqalib ala aqibaihi falyadurrallaha syai'a." Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul. Muhammad itu tidaklah kecuali hanya seorang rasul, yang mana telah berlalu para rasul sebelumnya. Kemana para rasul semuanya? sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaannya sama. Mereka juga meninggal ketika ajal datang kepada mereka. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bisa merasakan al-maut. Beliau juga didatangi oleh malakul maut. Namun, apabila Nabi Muhammad sudah meninggal atau dia terbunuh, apakah kalian murtad dari agama kalian, dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka barang siapa yang murtad kembali kepada ajaran nenek moyangnya, maka sungguh niscaya mereka sedikit pun tidak akan bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala para sahabat mendengar ayat ini, begitu pula Umar bin Khattab, maka terjadilah tangis yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab tidak kuasa menahan diri sampai dia terjatuh, seolah-olah ayat ini belum pernah mereka baca, seolah-olah ayat ini belum pernah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ayat ini telah sering dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam pelajarannya, di dalam khutbahnya, dan di dalam salatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin ar-Rohingyina fi Burma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.